tinggallah kampung rana tapian, tinggallah kasihan jo saya. Gambar di hulu tanah ka hujan, usahlah biarkan balina. Hibo, hibo di badan diri, usahlah ragu kabake kami. Doakanlah buyong bajalan untuk tabang kinan taranda. Tuhan kuasa nan maha kaya, sujui jo lapang dada. Rampungkan badan kami di nasana, mulia natarang jalan ke pulang. De pulah perang kampung, sansaro juo badan nan lah tabuang. De lah puakain pandukung, ba'ah kasanang dirantau urang. Ba'ah kasanang dirantau urang. Tinggallah kampung rana tapian, tinggallah kasihan jo saya. Gambar di hulu tanah ka hujan, usahlah biarkan balina. Hibo, hibo di badan diri, usahlah ragu kabake kami. Doakanlah buyong bajalan untuk tabang kinan taranda. Tuhan kuasa nan maha kaya, sujui juo badan nan lah tabuang. Dek lah puak kain pandukung, ba'ah kasanang dirantau urang. Ba'ah kasanang dirantau urang. Ba'ah